أرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. صدق الله العظيم. ما معي وجه قابل به سوى حصن ظني فيك يا رب فارحمني ولا تمتحني. ما معي وجه قابل به سوى حصن ظني فيك يا رب فارحمني ولا تمتحني. تبت يا رب فاقبل توبتي واعف عني وامحو ذنبي وسامح كل تقصير مني. خفض من عكباه أمري فجدني بأمني ما حفاظل وإحسان وجود ومني. من عشر أثرتي يا ربي منها أقلي زاد ذنبي ومن كثر الخطا حار ذهني. أدرك أنك بتعجيل الفرج وأن تجدني واتني علم إنك يا إلهي لدني. ينجلي به عن القلب السدر صد كل ريني يا سميع الدعاء سألك استجيب واستمعني. يا سميع الدعاء سلك استجب واستمعني ما لي إلا أن تموتي ما لي إلا أنت مغني فاتحة نستطيع هذه الجلسة مثل ما نوى سيد الوالد ومثل ما نوى أجلالنا وأسلافنا صالح الله بنياتنا في نياتهم وعمالنا في أعمالهم وعلى هذه النية وكل ذن صالح وعلى حضرة النبي محمد. فاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini atau pagi ini kita masih diperkenankan Allah subhanahu wa ta'ala berkumpul di majlis yang mudah-mudahan majlis ini punya tali ikatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita masuk di majlis-majlisnya Rasul, dan mudah-mudahan kita nanti di akhirat pun juga masuk di bawah liwa, di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Kami nerjemahkan qasidah yang barusan dibaca, yaitu qasidah dari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang qasidah ini dibaca awal-awal Ramadan pada tahun sekitar 1322 Hijriah. Sudah lebih dari satu abad. Ma ma'i wajih qabil bih siwa husnu dhanni fik ya Rab. Al-Habib Ali menyampaikan, saya ini tidak punya wajah untuk saya hadapkan kepadamu ya Allah, kecuali husnu dhanku kepadamu. Habib Ali itu seorang yang begitu luar biasa ibadahnya, luar biasa sedekahnya, seluruhnya top. Tapi ketika menghadapkan diri kepada Allah, beliau menyampaikan, mali ma'i wajih, saya tidak punya wajah untuk saya haturkan, saya hadapkan kepada Allah. Malu saya ini. Kenapa kok demikian? Inilah pangkat orang-orang soleh yang sudah makomnya sudah begitu dekat kepada Allah, karena merasa seluruh kebaikan yang ia lakukan itu bukan perbuatan dirinya. Itu semua kebaikan itu kebaikannya Allah. Jadi manusia itu hanyalah tempat kebaikannya Allah. Awak dhewe niki yen saged sae niku karena diperkenankan Allah. Iso api. Lek Allah Ta'ala boten ngersake api, halah Arab ngendel ke nopo ni, ngendel ke ilmu ni, katah tiang sing ilmu ni kuatah, wetonan pundi-pundi, tapi gini, lampai ora iso apik. Sebab nopo, boten pikantuk taufik hidayah saking Allah. Lah, kok sakit saya niku? Sebab nopo, sebab taufik hidayah saking, mulo aku ora wani janjine madhep nang Allah niku tak duke apa ni aku iki. Arep matur napa-napa ora iso ora wani. Iku Habib Ali matur ngeten niku. Kecuali napa? Siwa husni dzanni fik ya Rabb, kecuali husnul dzan saya. Kula niki pun kawula ni jenengan. Nggih sing dadekke kula nggih jenengan, sing menahke kula ngeten nggih jenengan. Nggih lapo-lapo nggih pripun melih ya Allah. Pun kula niki yakin nek jenengan niku zat sing sae. Mula napa? Tak wanik-wanik ke matur, mula niku pripun? Dungune Habib Ali, farhamni wala tamtahinni. Kasih sayanginah Allah. Beri kami rahmat ya Allah. Jangan beri kami ujian. Urip niki go loro. Lek ora diwelasi, diuji. Gara-gara tak. Lek diwelasi niku ngerti hakikati urip. Jadi nopok kemauan yang diberikan Allah kepada kita niku hakikate niku rahmatipun Allah. Tapi lek salah tompo malah dadi ujian. Yen awak dhewe keparingan nopok kemauan nang dunya niku kok salah tompo niku dadi ujian hidup. Dikei sugih malah tambah kemaki lali karo pangeran. Dadi tapi lek sugih kok isok sadar, lah niku welas asipun Allah nopok kendaraan nang akhirate langkung kathah. Lek keparingan napa kemawon iku kendaraan nuju nang Allah lek disadari. Lek ora disadari malah dadi belengguni awake lalek kebange pangeran. Mula napa farhamni ya Allah. Tubtu ya Rabb, kami bertaubat ya Allah. Taubat niku tingkatane macam-macam. Ojo jenengan nyono lek Habib Ali taubat niku lancur nglakoni dosa kaya dhewe ngeten iki benten. Habib Ali bertaubat niku saka makami Habib Ali. Maka kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku pernah dawuh dalam setunggalipun hadis, aku iki istighfar nang pangeran setiap hari ora kurang saka 70 istighfar. Dalam hadis sanis, aku iki bertaubat istighfar nang Allah setiap hari tidak kurang dari 100 istighfar. Niku ampun disangka berarti Kanjeng Nabi niku ya pernah gawe salah to. Kok jaluk ngapura oleh ora salah? Lah ngeten. Boten ngeten. Niki bahas saka Kanjeng Nabi riyin. Kanjeng Nabi niku sing diistighfari, sing dijaluk ke ngapura nang Allah niku maqam di mana maqamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti naik, munggah terus maqamnya Kanjeng Nabi niku tambah cedek nang Allah. Setiap detik, bahkan sampai detik ini pun maqamnya Rasulullah itu terus munggah nang Allah. Sok dibayangke ngeten. Yen ana wong ngajari wong, lanjur wong sing diajari niku ngelakoni sing diajarke ilmune. Sing ngajari niku tak nggih pikantuk ganjaran nggih. Gandeng pikantuk ganjaran tambah cedhak nang Allah kan ngeten. Poin positifnya lebih banyak. Bagaimana dengan Rasulullah yang tidak ada satu kebaikan pun kecuali sumbernya dari Rasulullah. فَمَا مِنْ خُلُقٍ فِي الْبَرِيَّةِ مَحْمُودٍ إِلَّا وَهُوَ مُتَلَقًا أَنْ زَيْنِ الْوُجُودِ. Seluruh kebaikan itu sumber Rasulullah. Dados pripun kabeh wong gawe api niku Rasulullah pikantuk kesaenan saka niku. Mula makam itu terus munggah, makam itu terus munggah. Lah sing diistighfari dening Rasulullah niku napa? Sing diistighfari dening Rasulullah niku ketika wonten teng makom umamani makom B. lantas munggah teng makom si tanggap munda lah. Ketika teng makom niku piyambake pun pin rumungso makom iki wis apik lah gampangnya matur. Tapi ketika munggah meneh niku terus lho kok mama kok ngomong apik ya. Nak sami to bocah niku lek sekolah TK niku gur lagi pinter nyanyi ora sok maca. Wah pinter banget anakku. Sebab wis wani kon maju. Tingkate bocah TK. Kok mondak kelas 1, wah anakku pinter banget iki. Kok iso pinter, iso nulis, iso maca. Lah ketika iso maca, iso nulis wis rumangsa wis pinter, ketika pun iso munggah kelas SD kelas 6 umpama. Lho, aku dek mben kok iso maca tok, iso rumangsa pinter ki piye to? Tak ngeten to? Paham dereng niki? Sami lah wong sugih ya ngono. Wong lek sik anyaran sugih ngene lagi belajar nyambut gawe, isok tuku pit motor dhewe nek wis rumoso wis sugih nggih. Awalan. Soale wis munggah menit tingkate. Terus duwe mobil, dempen aku duwe pit motor kok wis rumangsa sugih ya. Tak ngeten to? Engko lek munggah menit, lah dempen aku lagi duwe kijang tok wis rumangsa sugih to. Itu terus tambah munggah tambah lah. Maqamipun Rasulullah itu tambah munggah tambah munggah. Mulanya kok sing diistighfari dari Rasulullah maqam ini kelu. Sing dek mak, ya Allah, aku kok durung apa-apa dek ben ngeten. Kelas Rasulullah. Lah kelas Habib Ali nggih ugi ngeten niku, taubat nang Allah boten gara-gara gawe dosa. Sebab napa para-para awliya niku sampun mahfud dijaga dening Allah. Orang ngelakoni dosa sing jaga Allah. Mula napa taubat maqam taubat niku bertingkat-tingkat. Sing pertama taubatipun tiyang saking dosa gedhe. Awake dhewe alhamdulillah ora tau ngelakoni dosa gedhe rasa taubat saka niku wong wis ora. Bareng itu niku napa taubat saka as-saghair taubat dari dosa-dosa kecil. Lek wis isok ninggal dosa cilik munggah meneh makamipun taubat dari khilaful aula sing ora patek pas tapi tetep dilakoni niku ya ora pas tingkatane lek wis munggah makami bareng itu niku napa munggah teng taubatipun saka perkara sing makruh. Barakah makruh teng khilaful aula. Terus munggah menin apa? Fudhulul mubahat. Ngelakoni perkara sing mubah tapi jek kepunjulen. Kayak dhewe niki tekatane salah tekan kono. Lek dahar kokean iku rumangsa dosa dheke. Dan iku dadi diistighfari, ditaubati. Bareng ngeten niku napa? Ora istiqomah ing dalam zikir ilang selalu nang Allah ditaubati. Munggah menin apa? Ijik rumungso api. Munggah menin apa? Ijik rumungso awa iki kelebuang api. Iku jadi istighfari. Jadi pi sampai taubat sing pun muntok nopo. Lek ijik rumungso awa ijik dadi wong api. Iki diudhi istighfari. Sebab nopo? Kuduni rumungsane Allah sing apik. Lek aku apik iki digawe apik Allah. Nah, Habib Ali niki tub ya Allah, saya bertaubat ya Rabb, faqbal taubati wa'fu anni, maka terimalah taubatku dan maafkanlah kami. Niku makom Habib Ali munajat teng Allah nang kono. Lah wae dhewe monggo nderek-nderek taubate kelas-kelas nopo wis monggo. Dewi zaman akhir ni kau istaubat soko it kau api ojo terus terusan ngelapon itu soji cilik lanjur terus ojo netepi perkara sing makruh kau api wamhu dzambi dan hapuslah dosaku ya Allah. Lateng mriki niki jenengan aja padake dusane awake dhewe melih lho nggih. Iki dawuhe Habib Ali. Habib Ali niku kok kandhar iki wis rumangsa dosa. lek awake dhewe niki lek kurang mangan iki ora sehat jarene. Nek ngono ta jekan. Lek ono ki dosa sing maksude dosane Habib Ali niki kados kelas dhewe wau niku ngeten lho. Mula lek wonten ulama dawuh menilai siapapun niku kudu didelok makomi, didelok zamane. Ojo langsung dipadakke. Jadi lek ngomong ana cah TK, wadi ngomong wah iki bocah iki pinter banget. Ojo mbok bayangke oh berarti iki maca Qur'ane lancar banget iki. Ora kuwi. Lagi pinter nyanyi, Pak. Wis pinter, gelar ana kok kelas e cah cah TK ngono lho. Lha terus lek awak dhewe ngomong ana cah SMA kok bocah e bodho mentok. Lha jenenge kan ojo dibayangke bodhoe cah SMA niku mbok padake karo bodhoe cah TK. Oh, bodoh banget. Berarti resok nyanyi, resok ora gelem maju nang ngarep kuwi. Ya ora ngono. Tingkatane dhewe-dhewe. Paham ta, Ning? Nggih ta? Dadi lek Habib Ali ngucap, "Aku taubat ya Allah saking dosaku." Lah jenenge ojo mbok bayang, "Oh, Habib Ali padha karo aku sok ninggal salat, sok subuh ya kawanan." Ora kuwi. Kelas Habib Ali dosane kono kuwi ngono guys, ora gor trimo dangkep dosa kono. Lali nang Allah sak kedhep itu wis dangkep dosa. Niku kelas wali, ngoten lho. Ghaflah sedelok tok niku wis dosa kelas kono. Mula didhawuhke hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kesainani pun tiang seng abror, kelasi abror, iku ije elek, kelasi wong mukorro, mukorro bin, gitu lho. Nggih ngapunten iki gor gambaran sithik. Sugi wong desa, iku wis duwe mobil elek-elekan wong desa wis sugi. Nggih. Ojo terus diumumke padha karo sugihe wong Jakarta. Ngono yo ado. Wong Jakarta duwe Innova ya urung dianggep sugih. Cek biasa. Tapi wong desa duwe mobil tok sehat wis sugih niku. Gini apa nggih? Lah begitu juga Habib Ali niki lek ngomong aku iki dosa. Ngene aja mbok padhake awake dhewe meneh. Wasamih kull taqsir minni ya Allah, ampunilah setiap kesembronoanku ora benerku ki ya Allah, jenengan di ngapura ya Allah. Ya balik ke meneng, ojo koyok sembrone ni awake dhewe. Awake dhewe ni ke sembrono ni ku pol-polane, sholat rada telat rumangsa sembrono. Kono ki ora sembrono ni ngono, kelas wis kelas dhuwur. Khif min aqibah amri fajudli bi amni ya Allah, kula niki sing tak pedeni nopo pungkasani suumben urusanku ke piye sing difikirkan para-para aulia sing paling-paling diwedeni niku nopo pungkasan wedi pungkasan sing ora apik niku sing paling diwedeni. Sampai-sampai Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, andaikan aku wis ngerti mati, bar mati ora diuripke menit bar-bar. Kan kok mati aku terus dihisap. Bar dihisap kok selamat apa ora? Mending aku mati blek ora usah dihisap tapi wis ora usah itu apa-apa. Saking wedin kok lek dihisap ki aku selamat apa ora? Ngene lho sing wedeni. Mula napa para aulia niku paling diwedeni napa? Wedi zaman demben ketika teng zaman azali wis dicatet iki wong kelebu sing saki, wong sing cilaka apa wong sing bejo. Mula ing dalem babakan ngeten niki disebutke lek wong ngamal apik terus tapi kok sedo akhire niku elek sing diitung-itung elek. Kok yo elek terus tapi akhirnya api sing diitung api. Lha sing diudeni napa? Paling akhir engko elek. Nggih ngapunten nggih. Nggih nggih contoh. Ana wong mangan sosis enak banget. keri-keri dhewe terakhir ngeletus lombok. Saya ngerasa enak apa pedes sih? Napa? Pedes sih tak gih? Iki sebab pungkasan niku kuwi. Lha sing paling diudeni niku, engko pungkasanku piye, pungkasanku piye? Sing diudeni niku. Dan Allah menjamin sapa wong sing wedi nang Allah sok pungkasane elek dijamin dening Allah bakal aman dek. Tapi kewaleane kok wong wis rumangsa aman ing dalem pungkasane malah niku sing diudeni suul khatimah. Nauzubillah. Wah, aku iki lan yo kan wis salat, wis pengajian, oh suul khatimah, suul khatimah. Ngentengke ngeten niku. Iki lho sing paling diudeni. Tapi lek wong wedi, ya Allah, sok aku pungkasanku piye ya Allah, wedi tenanan. Lah niku bakal selamat. Mula pripun Habib Ali niki, ya Allah, kula wedi banget pungkasanku ki piye. Mula napa sing disuwun nang Allah, fajudli bi amni, ya Allah, beri jenengan kemurahane jenengan niku dengan apa? Dengan mengamankan saya. Ayo ya Allah, kula nyuwun ya Allah. Dilindungi. Sebab nopo kok ngetan pak wong pungkasan niku ora ono sing ngerti pungkasane wong mati kok mati ni husnul khotimah ora ono wong mudeng gambarane kaya wong turu ngetan mawon jenengan tidur niku sok program tak tidur akhir ngene ngene saged mboten eling pas akhir turune lapo terakhir mau ra iso to program turu lek ra iso nggih. Saged jenengan tak turuke jam 12 pet pas aku ngene, saged mboten? Ra iso nggih. Padahal mati ku gambarane turu, turu ki gambarane mati. Lho wong program ngapunten nggih. Wong sare niku lak bolak-balik to. Umpamane, sik bengi iki aku tak turuke muga-muga aku turu terakhir ku tak ngineke mamane. Gagal. Sesuk latan menit tak ngeneke gagal. Sesuk di bulan baleni. Lelek mati iki kan ora iso bali menit to. Lek ora gram mati ku pas tak ngeneke. Wah ora pas iki bali menit mboten sakit to. Mula napa? Paling intine inti napa? Husnudzon karo pangeran. Balek pun ajeng mati, ngapunten umpamane wis rumangsa. Lek wis ngerti niku ora ono dalan liya lek wong wis arep tutuk umure wis arep entek umure oleh ulama dianjurkan nopo wis siji tok paitan apa husnudzon karo pangeran rasah mikir dosa mikir pangeran apik pangeran ki welas pangeran wis wah pokoke apik pol lek badhe sak sedo lek sak niki ya sing lek iso niku janjane idealnya niku normale piye bainal khauf war raja normale wong niku ya wedi ya duwe arep-arep lek keweden iki kok ora sok ngamal apik halah jarine pengajian mau wong lek wis manjatae neraka ngamal apik kaya apa istep neraka akhire ora sok ngamal lek kekuatan rojak pengarep-ngarepe pengiran sing luwe ketel ya diwalik malahan alah lek jatrai surga ngamalo sidik tetap surga orang ngamal akhirnya mula napa al-mu'min bainal khauf rojak wang mu'min sing tenanan niku ya duwe wedi ya duwe ngarep-ngarep soko sifat wedi ni de'e niku gisok ngamal api soko pengarep-ngarepe de'e lek ono kesalahan ijik tetep ngaruk ngapura nang pangeran lanjut orang ngendel ke amale ideale seperti itu lek saged tapi umumi uang niku nggih boten saged imbang ngeten niki mula napa oleh ulama dianjurkan lek uang umum kaya awake dhewe niki langkung sae di dosisnya itu lebih dominan udine gen ngopo gen iso ngamal apik lek dosisi wong umum niku rojaknya lah pangeran maha welas selawat kuwi kok sok ben nak syafaati kanjeng nabi langsung ngono iki kok kekentelan rojake ngamale mesti sithik kok mula pripun lek wong umum sing lebih dominan sifat wedine nang pangeran gen iso ngamal apik. Pun wangsul melik pungkasan niku disuwun supaya napa? Supaya dikei aman dening Allah. Sebab niku pun Pak koyok-koyoke usahae wong wis entek. Lek wis arep mati niku wis ora duwe usaha meneh. Lek boten pikantuk pitulung saking Allah angel. Mula sing kudu dindel tenanan lek arep mati napa? Pun pitulungipun Allah. Mula di bali matur khif min aqibah amri fajudli bi amni mahifadrin wa ihsanin wajudin wa mannin. Yang kula nyuwun aman ya Allah, muga-muga sedo kula niku husnul khatimah berkat kemurnian anugerahmu, kemurnian kebaikanmu, kemurnian sifat lumumu, kemurnian anugerahmu ya Allah. Niku sing diarep-arep. Dadi ngapunten, ora ngendelke amale. Lah beda to zaman akhir niki. Zaman akhir niki lagi isok sidik terus didel-delke. Lagi latihan sholat. Jane nek sholat sing tenanan ya orang-orang isok wong. Lagi latihan. Kelase wae iki latihan sholat. Ya poso ya latihan poso. Kon poso tenanan ya apa iso. Kelase lak kelas latihan ta. Ngono lek latihan kudune nggih ngapunten niku umpamine kok iso ngegulke. Niku aja diitung, Mak. Wong lagi latihan kok. Wah, aku dek mau sok ngegulke telu. Pas apa? Pas latihan. Ya durung diitung menang. Pas latihan kok sing ngegulke kok. Tanding sing tenanan piye? Lah kuwi sing kudu diitung iki kuwi manan. Latihan uji coba menang. Tapi main sing tenanan ora. Iki wis ra iso. Alhamdulillah niki Said Muhammad sampun rawuh. Nonton niki banjir sithik. Nggih. Nah niki napa kula nyuwun aman niki Allah, boten gara-gara kula rumangsa wis apik, salat wis oke, ngibadah wis oke, boten gara-gara niku kula pengin aman ya Allah, tapi napa gara-gara jenengan niku zat sing lumo, jenengan niku zat sing paling wapi banget. Mula niku kula sing tak arep-arep. Wis ora nggawa awake, pangeran tok sing diarep-arep. Min asrati ya rab minha aqilni zat dzambi wa min kusril khataaya har dzihni. Ya Allah, saking sifat lali kula, kesalahan-kesalahan itu ya Allah, aqilni, itu yang membuat kula niki dadi bingung ya Allah. Nene wong apik ngono kuwi, Pak. Gawe salah lantas bingung. Iki bener niku. Ora kaya sing umum-umum genah dadi tersangka. Di sidang ini sik iso guyu. Ya Allah, nang endi ini sik isine? Ya dhewe ning ora wong kono kuwi kadet. Awak iki genah salah tapi ora rumangsa salah. Lah iki lapel ta. Lek wong-wong sing apik kados Sabib Ali ini ketika salah iki wis rumangsa, ya Allah kok ngene. Zat dambi wa min kusril khotoy har zihni. Dosaku tambah, terus kesalahanku tambah oke. Okay. Terus akhir hatiku panas. Piye kaku ya. Iling dalam mikir dosa ini. Uang saya ngapik top, saya isok matur. Ngerti ini kinang pangeran. Awek diri ya Allah. Oke. Islah kalkulasi dhewe api elek iki ora usah njaluk juri, jurine dhewe kuwi ora apa-apa. Jujur apa ora apik, luwe akeh ngamal apikmu, luwe akeh ngamal elekmu. Lek jujur kok kaya-kaya sing nomor loro mau. Ngono cek ora rumangsa dosa. Adrik adrik bi ta'jilil farad wanqidni ya Allah. Angkis aku niki ya Allah. Angkis tolong ya Allah. Dengan apa? Bi ta'jilil farad. Cepat kula niki ditolong ya Allah. Gen kula niki dosa kula niku ndang entek. Ati kula ndang resik meneh ya Allah. Wangqidni, selamatkan kula ya Allah saka dosa niku ya Allah. Jadi Dosa orang-orang soleh itu lek pun mikir dosa ni. Niku pikiran ini ngeten Pak. Nggih, niki wong soleh ora kaya ngake dhewe. Tingkatane wali niku lek wis gawe elek ping sisan wae. Niku terus ngeten, ya Allah, mula dosa kula niki pripun ya Allah? Kenapa? Karena dia tidak pernah meyakini dosa itu sudah dihapus oleh Allah. Maka di jalui ngapuro terus pangeran. Sedangkan ketika berbuat baik sebaliknya, aku gawe api ke genah ditompo apa ora. Lek urung mesti to. Lek dosa genah kecatat. Oke. Tapi lek ngamal api apa genah ditompo? Lek urung mesti to. Mula pripun niku sing dadi gelisah hatinya terus. Piye ke aku ya? Genah aku kepiye ya Allah? Sebab dosa kuwi genah apa di ngapura ya urung mesti. Tapi lek dosa ku iki genah, ngamal api ku ora mesti ditompo. Mula pi selamat ki lek boten jenengan ya Allah, boten saged nyelamet ki kula, boten saged. Gor ketok. Mula wa'tini il minnak ya ilahi ladunni. Mula niku ya Allah, kula nyuwun ten panjenengan ya Allah. Ilmu ladunni, ilmu sing jenengan ajarke langsung teng kula ya Allah. Jadi ilmu ni para aulia niku pun tanpa tulisan, tanpa buku Pak. Sebab lek teori buku ni kaya mau niku elek niku mesti kecatat, api belum tempo ketompo. Lek resok selamat ta wong niku lek ngeten niku. Mula piye kula nyuwun ya Allah tang panjenengan ilmu ladunni yanjali bihi anil qalbi sadi kullu rain. Yang dengan ilmu itu hatiku sing tayenan niki iso padang ya Allah. Jingga kula napa yakin tok tang panjenengan. Dadi sing diyakini Gusti Allah tok. Amalku ora tak yakini sebab ki ora sok nyelametke aku. Ilmuku ora tak yakini, kabehku yo ora nyelametke aku, sing tak yakini gor jenengan tok ya Allah. Nabi ngeten niku. Ya sami'ad du'a, sal kastajib wastami'ni. Ya Allah, yang Maha mendengar doa. Ya Allah, yang Maha mengijabah doa, maka ijabailah doa permohonan kami ini dan dengarkanlah kami Allah. Mali illa anta mu'ti, mali illa anta mughni. Sekali lagi saya tidak mempunyai siapapun kecuali kau yang Maha memberi. Sekali lagi tidak mempunyai apapun kami ini kecuali kau yang Maha mencukupi. Ora iso nyukupi apa-apa kecuali panjenengan tok ya Allah. Ngamal ku ora iso nyukupi aku, ilmu ku ora iso nyukupi aku, makhluk kabeh ora iso nyukupi aku kecuali panjenengan tok ya Allah. Lah, dumugi ngeten niku para-para aulia ing dalem munajat dipun nang Allah kabeh ilang sing ana gor fadhal minnah Allah niku. Lah, awake dhewe iki janjine diajari Habib Ali gen ngopo? Ayo alon-alon usaha sing tambah apik tapi ojo rumangsa apik. Maulana Habib Syekh sering sanjang wong kok rumangsa apik iku berarti elek. Tapi wong rumangsa elek berarti apik. Rasa lho ya, oleh ngono aku tak gawe elek wae. Lho, sing kon rasa gawe elek sapa? Rumangsa sing dikon gon. Ayo rumangsa elek. Aja gawe elek. Ngeten lho. Aja rumangsa apik, dudu aja kon nglakoni apik. Ngamal lo apik. Tapi ojo rumongso apik. Hindarilah kejelekan, tapi ojo rumongso apik. Rumongso aja elek, walaupun wis ngindar elek. Nah, mugi-mugi niki saged memberi faedah-faedah kita. Amin Allahumma amin. Saat lajengi pun insyaAllah ini terusakan Maulana Habib Umar bin Syekh bin Abdul Qadir Segab, Maulana Habib Muhammad bin Husain bin Anis Al-Habsyi. Saking kula kirangipun gerang lakumun nyambutan ulang pengantin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah SWT telah mengumpulkan kita lagi di malam hari ini. Malam-malam ini, malam 17 Ramadan ya. Malam Nuzulul Quran, Masya Allah. Mungkin antum semua ketika masuk sini hari, mungkin di dalam hatinya atau mungkin sampai kelepasan ngomong, waduh, ada yang kurang. Tidak kayak malam-malam biasanya. Sudah ada Sayyidul Walid, Habib Syekh bin Abdul Qadir Asqaf, masih ini, apa namanya, pergi ke Surabaya. Alhamdulillah kita sekarang berkumpul di malam hari ini, walaupun masih ada yang kurang, tapi insya Allah rahmat Allah yang malam hari ini turun ini tidak kurang mah, bahkan mungkin lebih lagi. Dan nama Habib Syekh insya Allah, walaupun jasadnya tidak hadir, tapi insya Allah rohnya akan selalu hadir di antara kita, insya Allah. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala, kita hadir di tempat ini bukan sekedar kita hadir aja gitu dengan kemauan kita, enggak. Di situ ada campur tangan Allah subhanahu wa ta'ala dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita lihat saudara-saudara kita atau teman-teman kita masih mungkin di rumah sedang tidur aja, tunggu sampai sahur nanti. Mungkin ada yang lagi makin malah, mungkin na'udzubillah min dzalik, di malam Ramadan yang mulia ini mereka mungkin sedang bermaksiat, anak muda yang sekarang. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang baik ini dengan membaca sesuatu yang baik Al-Quran dan belajar ilmu agama, Masya Allah. Nabi SAW mengatakan, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kepadanya kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberinya ilmu dari ilmu agama. Alhamdulillah mungkin Allah subhanahu wa ta'ala, kita berhusnudzan seperti kata Habib Ali tadi, ma yuwajih illa bisiwa husnudzanni. Aku tidak mempunyai wajah untuk menghadap kepada Allah kecuali husnudzanku. Maka kita malam ini juga insya Allah akan berhusnudzan, penuhi hati kita husnudzan kepada Allah. Kita tidak berkumpul di tempat ini kecuali karena ridha, kecuali karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menghendaki kepada kita kebaikan. Maka kalau kita sudah tahu Allah subhanahu wa ta'ala, kita husnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ini menginginkan kepada kita kebaikan. Maka setelah keluar dari tempat seperti ini, tempat majelis-majelis ilmu, tidak seyogianya bagi kita, setelah kita tahu seperti itu, kita mengabaikan keinginan Allah. Gimana mengabaikan? Setelah kita tahu Allah menginginkan kepada kita kebaikan, kemudian kita pulang sampai ke rumah, dilupakan semua, tidak ada yang diamalkan. Kemudian malah mungkin na'udzubillah min dzalik, kita melakukan apa yang dibenci sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita jaga betul-betul apa yang nur yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, dari nur Quran, nur ilmu, nur apa namanya, kalam-kalam soleh. Ini semua cahaya. Jangan kita apa namanya, kita kotori hati kita lagi dengan apa-apa yang kita lakukan dengan maksiat kepada Allah, na'udzubillah min dzalik. Dan juga hidup di dunia ini, Allah SWT berfirman, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Ini yang banyak dilupakan sama orang-orang di zaman sekarang ini. Allah SWT yang menciptakan mauta wal hayata, yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, di mana di antara kalian yang baik, yang beramal baik atau yang paling baik beramal. Itu intinya kita diciptakan di dunia ini untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun keadaan yang diberikan sama Allah ini, itu sudah bagian bagi kita. Maka kita sehendaknya kita untuk menerima. Tugas kita cuma menerima, enggak usah protes. Itu sudah ada yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggal menerima dan menjalankan sebaik-baiknya dengan takwa. Beramal sebaik-baiknya untuk, bukan sekarang ini kayak seperti yang kemarin kita salah dengar dari Sayyidul Walid, dari dari kalam Habib Abdullah Haddad juga, orang ini di dunia ini cuma lewat, numpang lewat aja. Jangan, bukan berarti kita mengumpulkan, kita melakukan sesuatu, segala sesuatu untuk sesuatu yang tidak abadi atau akan bakal punah. Sebaik-baik apapun tapi akan rusak. Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang? Rasulullah sore. Apa namanya yang kendi? Oh, enggak tahu. Allah. Lupa. Jadi begitu. Sebaik-baik apapun, cuma dia, misalnya kita punya dikasih suatu perhiasan atau suatu hal yang mahal, sebuah misalnya mobil mewah dari emas, sama disuruh milih ini, sama mobil biasa bisa jalan ini, cuma biasa, dipilih dua ini, yang emas ini cuma malam ini tok dipakai, malam ini tok pakai yang sepuasmu dari emas macam-macam ini tidak bisa apakan itu jual tidak bisa, dalam tidak bisa pakai sebentar tok. Untuk malam ini dok, yang satunya mobil biasa bisa jalan ini enak, raya cuma dari biasa mobil biasa. Tapi ini pen atau apa? Ambil aja sampai selama lamanya sampai rusak sampai itu. Dan tidak mungkin rusak mobilnya ini. Kita orang bakal pilih mana? Hanya orang bodoh yang memilih yang dari emas ini. Cuma semalam aja buat apa? Mayanfa, tidak ada manfaatnya. Asal mobil yang satunya walaupun mobil biasa bisa dipakai, cuma bisa dari milik kita selamanya. Ini permisalan, ini pun kalau dunia kebalikannya. Kalau dunia ini barang yang sangat jelek, wafana lagi. Dan bakal rusak dengan cepat. Bukan paling pol 60 tahun kita hidup di sini. Sekarang sudah lewat berapa? Ada yang mungkin 40 tahun. Kalau saya baru 20, masih muda insya Allah. Ntar lagi zuhad, nikah, masih panjang insya Allah. Karena ada yang sudah 40, ada yang sudah. Insya Allah kita, Allah subhanallah ta'ala, memanjangkan umur kita insya Allah. Ta'atan insya Allah. Ini dunia, ini kebalikannya. Dunia suatu yang jelek, hakir, pokoknya suatu jelek lah. Dan itu cuma sebentar dok. Sama satu lagi akhirat yang Allah SWT menjanjikan. La ayunun ra'at wa la udunun samiat wa la khatar ala galbi basar. Yang tidak pernah didengar oleh telinga. Maksudnya kenapa? Tidak pernah didengar saking indahnya. Tidak mungkin ada orang pernah membicarakan ini. Rasulullah pun membicarakannya itu cuma hanya gambaran agar untuk meletakkan keinginan di hatinya semua orang, di hatinya orang-orang mukmin agar ingin kepada akhirat. Kalau tidak digambarkan sama sekali, pokoknya enak, tidak faham apa-apa, akhirnya tidak tertarik. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar 'ala qalbin basar, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terbetik sedikit pun di hatinya manusia. Semoga kita di semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ahli surga insyaallah. Dunia yang segitu jeleknya dan fana dan dikasih juga pilihan akhirnya sebegitu indah Allah Subhanahu wa taala yang menyifatkan dengan seindah-indahnya di Al-Qur'an. Dan tidak mungkin bohong Allah Subhanahu wa taala. Dan ini surga abadi, abadul abad, selalu abadi. Apabila orang milih sesuatu yang fakir, yang hakir ini, yang apa, yang jelek dan fana, dia membuang ini, menjual akhirat karena dunia. Ini apa ndak orang apa kasarannya orang idiot ndak ada. Makanya kita nih di dunia ini sabar. Walaupun cuma apapun keadaannya, misalnya fakir atau orang kaya itu juga harus sabar. Jangan dikira orang kaya itu enak. Allah SWT berfirman juga, "Wa minan nasi man yaqulu rabba wa minan nasi al-fajr minan nasi ladina wa minan nasi ladina al-fajr al-fajr al-fajr itu akram ada enak bib. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. الله سبحانه mengatakan فأما الإنسان إذا ما ابتلاه maka apabila manusia apabila kita apa namanya diberi ujian oleh Allah, diberi ujian. Fa akramahu, maka apa namanya? Aku memuliakan. Wa na'amahu, aku memberi nikmat. Jadi nikmat ini juga ujian. Jangan dikira nikmat ini, ya Allah, anak kepengin kaya, anak kepengin. Jadi kaya sama miskin ini hakikatnya sama. Yang penting itu takwa. Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi hatta walaupun kaya itu juga ujian dari Allah. Jadi dikasih dia amanah sama Allah, dia dikasih oleh Allah harta, bagaimana dia mengamalkan harta. Mungkin kalau orang-orang miskin-miskin yang mungkin dia bisa sabar miskinnya. Kalau dikasih kekayaan enggak mungkin dia mungkin juga dia enggak bisa sabar dengan kekayaannya. Dia dengan punya harta itu mungkin dia bisa melakukan suatu hal yang dia tidak bisa lakukan di waktu miskinnya. Mungkin di waktu miskin dia lebih takwa daripada dia kaya. Maka itu semua adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan dimaafi ya kalau ada salah-salah kalam atau apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام قال الشيخ الإسلام كتب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد رحمه الله تعالى في كتابه فصول العلمية والأصول الحكمية نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. الآن قال فصل الرابع المتكبرون والغافلون مصرفون عن آية الله وأن فهم أسرارهم وأن مشاهدة أنواره. قال الله تعالى سأصرف عن آية الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق إلى قوله تعالى وكانوا عنها غافلين. وصفهم الله تعالى بكبر ثم بأوصاف مذمومة آخرها الغفلة عن آياته التي صرفهم عنها لكبرهم وغفلتهم. فالكبر والغفلة من أمراض القلب التي لا يتهيأ القلب ويتأهل الفهم آيات الله تعالى ما لم يصح منها ويبرأ من دائها. وكيف يفهم المتكبر آيات الله وهو ذاهب بنفسه شامخ بأنفه لا يتواضع للخلق وأهله قد طبع الله على قلبه كما قال عز من قائل كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وأما الغافل فلأن غفلته قد أعرضت بقلبه عن فهم آية ربه فصار مدبرا موليا عن الله. ولذلك أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بالإعراض عمن تولى فقال سبحانه وتعالى فاعرض عمن تولى عن ذكرنا. وقال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا الآية. فاحذر أشد الحذر من الكبر فإنه داء الذي أصاب إبليس حتى منعه من الامتثال لأمر الله تعالى حين أمره بسجود لآدم عليه السلام فأبى واستكبر فاستحق من الله تعالى بكبره وإسيانه الخزي واللعنة والبعد عن الرحمة الله تعالى والشقاوة والمؤبدة المخلدة. نسأل الله تعالى العافية من كل بلية. واحذر جدا من الغفلة عن الله تعالى وعن ذكره وعن الدار الآخرة فإن الغفلة من أعظم أسباب الهلاك وهي جالبة لأنواع الشرور والبلية دنيا وآخرة. قال الله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فانظر كيف نفى العلم عنهم ثم أثبت لهم علما بظاهر من الحياة الدنيا ثم ختم ذلك بوصفهم بالغفلة عن الآخرة فافهم وتأمل والله الموافق لا رب غيره. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Melanjutkan kembali nasihat daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang biasa setiap malam kita baca di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahannya terus insyaallah. Beliau menyatakan al-mutakabbiruna wal ghafiluna masrufuna an ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dan orang-orang yang lalai. Lalai itu gimana? Lalai yang dimaksud di sini yang enggak mikir akhirat. Orang yang lebih fokus sama dunianya dan dia lupa kepada akhiratnya. Mereka itu adalah orang yang sama Allah dipalingkan daripada ayat-ayat Allah. Dari Al-Quran. Mereka sama Allah dijauhkan daripada memahami rahasia yang terkandung di Al-Quran. Wan musyahadati anwari dan dia diharamkan daripada menyaksikan cahaya kebesaran Quran. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Sesungguhnya akan kami palingkan daripada ayat-ayatku, yaitu orang-orang yang sombong di muka bumi padahal dia enggak benar. Kemudian sampai ayat wakanu anha ghafilin. Dan mereka itu lupa terhadap ayat-ayat Allah, lalai terhadap ayat Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatkan orang-orang yang dipalingkan daripada ayat tersebut adalah yang pertama dia orang yang sombong dan yang kedua dia adalah orang yang lalai. Katakan sombong dan lalai itu adalah dua penyakit hati yang mana hati itu tidak bisa menerima ayat-ayat Allah, tidak bisa menerima rahasia ayat Allah kalau masih ada dua penyakit ini. Kemudian dikatakan di sini kaifa yafhamul mutakabbiru ayatillah wa huwa dhahibun bi nafsihi syahmikhun bi anfihi la yatawadhu lil haqqi wa ahli. Bagaimana orang itu mau paham ayatnya Allah sedangkan dia itu menganggap dirinya yang paling hebat, istilahnya dangakkan kepalanya, ngangkat kepalanya, kemudian dia tidak mau tawadhu kepada kebenaran atau orang-orang yang soleh. Qadaba Allah 'ala qalbihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menutup hatinya orang-orang yang sombong. Kama qala 'azza man qala kadzalika qadaba Allah 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabarin. Begitulah kami stempel, kami tutup, kami kunci hati-hatinya orang-orang yang sombong dan orang-orang yang merasa dirinya paling kuat. Adapun orang-orang yang lalai, maka sesungguhnya kelalaiannya itu seakan-akan dia itu berpaling daripada hatinya, menyebabkan dia berpaling, hatinya berpaling daripada memahami ayatnya Allah. Allah sendiri menyatakan fa'rid aman tawalla an dzikrina, maka berpalinglah kamu daripada orang-orang yang menjauhi untuk mengingat kami, kata Allah. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan kamu ikuti orang-orang yang melalaikan hatinya daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jauhilah sifat penyakit sombong, karena sombong itu adalah penyakit yang dimiliki oleh iblis. Sehingga iblis sampai diusir dari surga dan dikirim ke neraka itu semuanya karena penyakit sombong. Kemudian jauhi juga sifat lalai, karena sifat lalai juga menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatkan nanti bakal ada orang-orang ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya, tahu urusan-urusan sepele dari dunia tapi urusan akhirat dia lalai. Imam Hasan Al-Basri ketika mengomentari ayat ini belum menyatakan, belum menyatakan nanti bakal ada. Itu mungkin zaman kita sekarang ini. Orang itu begitu lihat emas langsung tahu, ini kadarnya berapa gram, tahu langsung. Tapi ditanya syaratnya sholat apa, enggak paham belas. Nanti bakal ada manusia yang umpama lihat apa lagi? Lihat kain misalkan, tahu ini kainnya kualitas baru, lihat, belum megang. Ini kainnya kualitas buruk, ini enggak pernah pegang, loh, betul kan? Tahu urusan kain, urusan agama, enggak tahu. Itu nanti bakal ada orang-orang yang urusan dunianya dia paham benar, urusan akhiratnya enggak paham. Itu digambarkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Kenapa? Di zaman beliau yang model begitu masih jarang. Nah, kalau zaman kita, wah, sudah banyak. Banyak sekarang orang itu luar biasa. Bahasa Inggris pinternya luar biasa. Baca Quran tidak bisa tapi. Nah, sekarang kalau dia sudah, dia kan bakal masuk dalam alam kubur semuanya. Bakal mati semuanya. Kira-kira kalau sudah mati, bahasa Inggrisnya kepake di kubur. Malaikat mau diajak ngomong, ngobrol pakai bahasa Inggris. Enggak mungkin. Yang dipakai itu adalah ilmu-ilmu yang menyebabkan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Abdullah Al-Haddad di kitab ini juga, dan di bagian yang berikut-berikutnya, beliau pernah ngasih sebuah permisalan. Beliau ngasih permisalan gini, kamu kalau mau tahu amalan yang penting atau ilmu yang penting, anggapan kalau kamu tuh besok mati, maka ilmu yang mau kamu pelajari itu ilmu apa? Kalau kamu mau tahu amalan itu penting apa enggak penting, anggapan kamu besok mati, maka amal apa yang mau kamu lakukan? Pasti kita, ilmu yang mau pelajari ilmu ini. Sholatnya biar benar, zakatnya biar benar. Kemudian gimana caranya supaya cinta sama Allah, supaya kenal sama Nabi Muhammad, supaya cinta sama orang-orang soleh. Pasti banyak yang model begitu. Amalannya yang pengen kita lakukan apa? Oh ya sholat, oh ya puasa, oh ya sedekah. Dan kata beliau, kalau kamu sudah tahu mana ilmu yang kamu anggap penting, mana amal yang kamu anggap penting, yang itu kamu pegang istiqomah. Kenapa? Kamu bisa mati kapan saja. Itu nasihat daripada Habib Abdul bin Alwi Al-Haddad. Kemudian beliau mengatakan, oleh karena itu pahami nasihat ini, semoga Allah SWT memberikan kita taufik, dan tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesombongan dan kelalaian terhadap Allah, lalai itu malas ibadah, malas zikir, itu lalai. Dan sifat sombong itu menyebabkan seseorang tidak bisa mendapatkan ilmu atau barokahnya ilmu. Orang andai kata dia punya sifat sombong, pertama secara zahir aja dia susah cari ilmu. Kenapa susah cari ilmu? Dia kalau lihat umama yang mau ngasih ilmu orang yang usianya di bawahnya dia, dia malas. Kalau sombong malas, cah cilik mosok arep ngajari aku. Kalau yang dia mau ngasih ilmu orang yang status sosialnya di bawahnya dia, dia orang kaya, dia mungkin orang yang punya pangkat, mungkin pejabat, yang mau ngasih ceramah orang yang mungkin biasa-biasa aja, mungkin ustadz yang ngajar TPA yang mungkin kelihatannya gak begitu kaya, naik motornya motor yang biasa, dia naik mobil mewah. Kalau dia sombong, lihat yang ceramah, alah yang ceramah model begini gak usah didengerin. Cari ilmu itu susah, kenapa? Sombong. Barokahnya ilmu gak dapat. Orang yang mau dapat barokahnya ilmu itu orang yang ketika datang ke majelis ilmu, dia merendahkan hatinya serendah-rendahnya. Umama kita mau datang majelis ilmu itu seperti orang yang bawa gelas. Gelas itu kalau bisa ngambil air, kenapa? Harus cekung ke bawah gini, baru bisa untuk ngambil air, merendah ke bawah. Kalau wadah yang datar, bisa ngambil air gak? Gak bisa, paling cuma sedikit. Nah kayak ini kan lumayan datar, walaupun agak ada cekungnya, ini bisa ngambil air, tapi cuma sedikit. Kalau dibalik gelasnya, bisa dikasih air? Gak bisa. Kenapa? Soalnya mengarah ke ke atas. Nah, hati orang yang mau datang majlis juga seperti itu. Dapat barokahnya majlis, dapat ilmu dari majlis juga seperti itu. Ketika dia datang ke majlis, dalam hatinya bawa sifat sombong, berarti dia bawa gelas tapi dibalik. Enggak mungkin dapat barokah, enggak mungkin dapat ilmu. Kalau dia datang tanpa niat, enggak niat, pokoknya yang penting datang duduk. Kayak dia bawa wadah tapi datar, dapat tapi sedikit. Kalau dia datang dengan rendah hati, datang dengan tawadhu, datang dengan merendahkan diri, lah itu dia bawa gelas. Nah, sekarang tergantung seberapa rendahnya dirinya dalam tawadhunya itu. Semakin dia rendah diri berarti gelasnya, cekungnya semakin gede, semakin gede dan semakin gede. Lah itu orang-orang soleh, itu mereka kalau mau datang, kalau mau ziarah, ziarah ke makamnya wali, itu mereka dalam hatinya nyebut nama walinya dari berangkat sampai ke tempat makamnya itu. Kenapa? Supaya dia tawaduk, ngelatih diri untuk tawaduk, diri yang gak punya apa-apa, dia barokah sama orang yang mau diziarah ini. Satu contoh sedikit, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu punya dua teman yang sama-sama ngaji dengan beliau. Ketika itu ada namanya ulama yang dapat gelar Al-Ghaus. Nah, tiga orang ini teman ngaji bareng, sama-sama alimnya. Kemudian sepakat, ayo kita mau ziarah bareng-bareng ke Al-Ghaus. Al-Ghaus itu orang yang di sebuah daerah yang dikenal ini orang yang soleh. Ketika mau datang ke sana, yang temannya niat, saya ini ke sana pengen nanya ada permasalahan, pengen tahu dia itu bisa jawab gak? Maksud wali gak bisa jawab pertanyaan saya. Yang satunya lagi sama, oh iya saya juga ada masalah, pengen tanya ke, saya pengen tahu sih pendapatnya dia itu gimana. Kemudian kedua orang ini tanya, ya Abdul Qadir, kamu kesana mau ngapain? Aku gak mau nanya, aku cuma mau minta barokah. Ketika jalan tiga orang ini, kemudian sampai ke rumah Al-Ghaus, ketika ngetuk pintu, dibuka langsung sama Al-Ghaus, belum sempat ngomong apa-apa, langsung ditunjuk yang pertama. Kamu datang ke sini mau nanya kan? Kamu mau nanya soal ini. Aku tahu jawabannya. Jawabannya begini. Silahkan kamu pergi dari hadapanku sekarang, karena aku lihat api kekufuran menyala di matamu. Kamu mau nanya juga? Kamu mau nanya permasalahan ini? Jawabannya begini. Aku lihat kamu bakal tenggelam dalam dunia. Engkau anakku Abdul Qadir, engkau datang ke sini pengen dapat barokah, kau bakal dapat barokah dan suatu saat kau pasti akan berkata, sesungguhnya telapak kakiku ini berada di leher semua wali yang ada di dunia. Kemudian pulang ketiganya. Betul ucapannya Al-Ghaus ini, yang pertama dia dikirim dari saking alimnya di pondok, dikirim sama raja untuk debat dengan pendeta Nasrani, sampai di negaranya orang Nasrani lihat perempuan jatuh cinta, dilamar, syaratnya harus masuk agama Nasrani, akhirnya dia masuk dalam agama Nasrani. Yang satunya lagi dijadikan bendahara negara. Bendahara negara zaman dulu mungkin tanpa KPK, jadi masih banyak korupsi-korupsi di zaman itu. Akhirnya dia jadi bendahara negara, sekalipun dia alim, korupsi. Syekh Abdul Qadir Jilani dengan tawaduknya, dengan keistiqomahannya, diangkat derajatnya oleh Allah sampai dalam sebuah keadaan beliau menyatakan, sesungguhnya telapak kakiku ini berada di leher semua wali. Dan ketika beliau mengucapkan itu dalam sebuah kitab tasawuf dikatakan, maka semua wali yang ada di dunia dengar ucapan itu dan langsung menundukkan kepalanya. Diangkat derajatnya oleh Allah SWT dengan sebab tawadhu. Nah, makanya ketika kita datang majlis ilmu, tawadhu ini yang dibawa. Orang itu dapat tambahan ilmu itu karena tawadhunya. Nah, kalau kita tuh sekarang gak cari ilmu niatnya, kita tuh cari kepuasan nafsu. Kita datang itu, kita pengen orang yang ngasih ilmu tuh harus bisa sesuai dengan selera kita dan menghibur kita. Kalau gak gitu, gak datang. Gak usah dah, gak usah datang. Tapi kalau datang, yang penting, alah ini yang diomongkan saya sudah pernah dengar. Justru orang yang tawadhu benar, dia dengar cerita yang sama 1000 kali, dia ketika dengarkan itu seperti dengarkan yang pertama kali. Kenapa? Mungkin cerita yang itu saya dapat ilmu, mungkin di cerita yang ini kalau dengar lagi saya dapat tambahan ilmu lagi. Makanya Imam Syafi'i itu tawadhu, itu satu ayat yang dibawakan, beliau bisa dapat 70 ilmu, satu ayat. Satu hadis beliau bisa dapat puluhan ilmu. Kenapa? Karena ketika dengarkan hadis, ketika baca ayat itu dengan sikap tawadhu. Lah semoga insyaallah kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang tawadhu, orang yang rendah diri, pulang dari tempat ini insyaallah dapat tambahan ilmu yang manfaat, dapat tambahan barokah. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi apa? Sombong sama ghaflah. Sombong, sombong ini penyakit di dalam hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk dalam surga orang yang ada di hatinya setitik daripada sombong. Sombong ini macam-macam. Jadi misalnya orang kalau sombong, tidak mungkin dapat faedah dari siapapun. Dibilangin istrinya lah, apa malah marah dia. Bilangin anaknya, mungkin dia apa namanya merasa dirinya baik, padahal dia tidak. Itu yang lebih bahaya. Orang yang baik, tapi dia merasa orang yang buruk, tapi dia merasa baik. Lebih bahaya daripada orang yang buruk tapi dia sudah tahu dia buruk. Kalau orang yang buruk dia tahu dia buruk, dia bakal bisa tobat. Tapi kalau orang yang sombong, dia merasa dirinya lebih baik daripada yang lain, enggak diharapkan dia dapat bertobat. Dan juga apa namanya? Saya pernah dengar satu cerita Nabi Musa waktu diperintah sama Allah Subhanahu wa taala untuk menemui Fir'aun. Waktu itu Fir'aun mengadakan istilahnya pertandingan. Nabi Musa dipanggilkan sama dua penyihir waktu itu. Penyihir yang datang dan dia tidak tahu siapa Nabi Musa siapa ini. Pokoknya dia tahunya dia akan tanya waktu itu. Aku kalau menang sama Nabi Musa ini akan dapat apa? Kamu akan dapat kedudukan yang tinggi dan dapat imbalan yang banyak. Sudah semangat. Waktu itu dia agak tak adab sedikit, agak adab dia, agak mungkin kayak tawadhu gitu. Tanya sama Nabi Musa, antum yang melempar duluan atau kami yang melempar? Tanya dengan tanya itu, ya. Sama Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya diberikan apa namanya hidayah di hatinya. Setelah itu Nabi Musa bilang, silahkan antum pertama yang melempar. Setelah dilempar, sihirnya mereka apa namanya menyihir mata-mata manusia. Kemudian Nabi Musa melempar tongkatnya. Dan jadi papan ular yang sangat luar biasa agung. Kemudian para penyihir itu lihat suatu yang mustahil menurut mereka. Ini bukan sihir. Allah SWT memberikan hidayah di hati mereka karena adab mereka sama Nabi Musa tanya pertamanya. Ana duluan atau antum duluan yang melempar? Kemudian setelah mereka beriman langsung imannya full misalnya. Sama kemudian Fir'aun marah kepada mereka. Dan kemudian mengatakan kepada mereka, apakah kalian beriman sama Nabi Musa sebelum aku memberi izin kepada kalian? Sungguh aku akan apa namanya menyalib kalian dan akan memotong kaki kalian, tangan kalian. Kemudian mereka karena imannya tinggi, karena adabnya yang mereka kepada Nabi Musa dan diberi hidayah sama Allah, akhirnya mereka apa namanya mempunyai iman yang begitu kuat di antara saat sebentar gitu aja. Yang pertama dia menginginkan dunia, kemudian dia menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terserah kamu melakukan apa saja, dia bilang kepada Fir'aun. Setelahnya seperti itu. Sesungguhnya kami mengharap ridha Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu apa namanya? Tawadhu. Dan mungkin apa namanya? Fikih tadi. Salat sore. Sampai bab salat ya. Ini apa itu? Terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah kita nerasaken kajian fikih ingkang dalu niki sampun dumugi bab salat. Salat niku bahasa Arab. Lek dijawake niku donga sae. Dadi wong gelem salat, wong gelem donga. Nah, doa niku dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a mukhul ibadah." Doa niku intisarine ibadah. Ngibadah niku manut nang pangeran. Wong lek gelem donga niku berarti gelem manut. Sebab napa? Ora rumangsa awake. Ora rumangsa awake. Mula napa gelem manut? Wong niku paling mulya-mulyane anggota tubuhe nggih niku kepala. Ulama niku dawuh dalam sebuah kata mutiara nipun ngeten, "Idza sya'arta annaka la ta'ishu jayyidan fa'lam annaka la tusalli jayyidan." Yen uripmu durung rumangsa urip sing kepenak, delok. Kowe lek salat ki rasane piye? Kula ulang, yen uripmu urung rumangsa penak, delok golek salat rumangsa penak apa ora salatmu. Nah niki gathukane, yen pingin urip penak, ayo golek salat yo dienak-enake. Salate kemurungsung, salate apa adanya, salate sak-sake yo urip yo digawe sak-sake dening pangeran. Mula niki ana cerita sithik nggih, ten apa-apa nggih. Niki ceritane mbuh bener apa ora sing pokok ade cukup hikmahe ngeten mawon. Wonten tiyang tukang potong rambut, biasane wong Madura niku. Nggih. Tapi niki sing ora patek bener, Pak. Sebab napa? Wis nyambut gawe dadi tukang potong rambut suwi, niku uripe yo jek mumet wae. Janjane yo nek salat kaya-kaya wis ngene wis dilakoni, dikek dungu yo dilakoni, ngene dilakoni. Tapi uripe jek rekoso wae. Dilalah niku pas motong. Lah sing dipotong niku rada keceluk Ustaz Sidik. Lha wong sing tukang potong rambut ing nyeltuk ngene. Soan pangerane ora ono yo. Kula ulang nggih. Pangeran ki soan ya ora ono ya. Lha mosok wong aku wis donga, wis salat, wis ngene kok urip jek rekoso ngene iki piye to? Soan pangeran ki ora ono soan. Lha sing dipotong ya bingung ya biasane wong Madura iki agama iki ya ndeles iki. Kok ya kasih ngomong ngene iki ya kebak kebangetan wisane iki. Mikir lek tak jawab dalil, kono ya biasane wis mudeng dalile. Lek tak jelaske kono ya mesti wis mudeng. Akhire dilalah ana wong lewat. Rambutene acak-acakan. Wis welek ngeten rambute. Akhire sing dipotong rambut nyeletuk, "Eh, duduk pangeran sing ora ana, tukang potong rambut sing ora ana." Bingung ngendi? Lho kok ngomong tukang potong rambut ora ana? Kula niki tukang potong rambut, ora ana tukang potong. Bukti niki ana wong lewat rambutnya wacak-acakan elek banget ngono iki. Lek wong tukang rambut ana mesti rambutnya wong rapi mestine kuwi. Paham? Wah, lu bingung utang rambut. Iya. Kesimpulane napa? Duduk pangeran sing ora ana, duduk pangeran awake dhewe iki lho sing ora gelem madhep tenanan nang pangeran. Allah selalu ada, Allah Maha Welas ke zaman riyen sampai sok kapanpun Maha Welas. Allah tidak mungkin menganiaya awake dhewe, ora mungkin. Allah tidak mungkin membiarkan kita sengsara, tidak mungkin. Awake dhewe sing ora gelem muruh nang pengiran awake dhewe. Lek kowe tenanan madhep nang pengiran, ya Allah Ta'ala tenanan nang awakmu. Maka dikatakan oleh ulama, kalau kau mau mengetahui sedekat apa dirimu kepada Allah, kalau kau ingin mengetahui sedekat apa dirimu kepada Allah, tanya sedekat apa Allah dalam hatimu. Sedekat apa Allah dalam hatimu. Kulek sholat ki madhep nang ndi tenane? Lek njaluk ki kuwi nang apa? Lah, sholat niku napa? Pintu kebahagiaan. Kenapa? Karena ini tali ikatannya pun kawula dengan Allah sing dadekake kawula dadi kawula tenanan, pangeran diangkat dadi pangeran tenanan. Lah sing salah awake dhewe niki ya gur ngomongke pangeran ku Allah ngono kok. Tapi nang ati ini ora kok. Sing kek rezeki ya tetep tukuku. Formale Allah. Tapi tukuku ya sing kek rezeki ya iki, golek tukuku ngene-ngene ya. Sing kek rezeki gaweanku kuwi. Allah mbuh nomor piro? Akhire napa? Ketika tukune sepi, mumet. Ketika gerasak krusuk arep ana PHK, bumet. Sebab napa? Pangerane arep mati. Lah, lek wong sering hubungan terus nang Allah, hubungan terus nang Allah, niki akhire napa? Timbul keyakinan teng batinipun. Lek awak dhewe iki terus muruh nang Allah kanthi tenanan, mendekel babal karim walajja walajja. Wong lek notok lawange Allah terus ditotok terus, salat ditekuni terus, jaluk tekun terus, pasti Allah akan memberi. Lah kok ora patek tenanan tok. Lagi salat dek inginani, dek mben latihan terus lagi dek ingin arep salat rodok tenanan, wis nagih. Ya wis langsung dikei karo pengiran, tapi nopo? Dinggo nutup jurang-jurang sing dek mben mbok gali iki lho. Jurang iki jero banget, mulo pi ya kudu ditutupi sik agen tampak pemberian Allah itu. Mula napa wonten cerita sidik saking Al-Qur'an sing oleh Allah Subhanahu wa taala niku diceritake tentang Nabi Allah Idris alaihi salam, oleh Allah disebut wadhkur fil kitabi Idris. Ceritakan dalam Al-Qur'an ini tentang Nabi Idris, di mana Nabi Idris iku kana siddiqan nabiyya, seorang nabi yang begitu siddiq. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, kami angkat kedudukannya begitu tinggi. Ulaika allazina an'ama Allahu 'alaihim, mereka-mereka itu orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, minan nabiyyin wa min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina. Intine pun wong-wong sing disebut kabeh kuwi wong api-api sing dikeki nikmat dening Allah. Tetapi fa khalafa min ba'dihin khalfun adha'u as-salah wattaba'u as-shahawat fasawfa yalqawna ghayyan. Tapi sayang, sepeninggal mereka banyak pengganti-penggantinya sing neruske niku napa? Adha'u as-salawat, menyia-nyiakan salat. Wis ora patek penting salat, sing penting nyambut gawe. Is ora patek penting ilmu agama, sing pinter-pinter duwe ijazah. Wis ora patek penting golek barokah, sing penting dunyane akeh. Wattaba'u syahwat, akhirnya napa? Wis nderek nafsuni, nderek kesenengane tok. Maka oleh Allah fasawfa yalqauna ghayyan, maka mereka akan menemukan kesesatan. Akhirnya nopo uripi orang temu padang, uripi orang nemu padang. Tegese nopo orang temu padang niku, Yusik bingung. Sing sering tak sampai ke dek ini ngomong. Alhamdulillah ini lagi yang tentu sekarang. Betul betul. Akhirnya nopo, sing zaman saat ni kini lo, lek durung lulus, sok lek wis lulus kuliah lek wis kepenak uripe. Tiba lulus bingung nyolek gawian, ngomong nek kolek untuk gawian lek wis kepenak uripe. Untuk gawian. Cek biasa urung duwe bojo. Lek duwe bojo lek wis uripe penak. Tiba duwe bojo ejek mumet biasa durung duwe anak, sok lek duwe anak lek wis enak. Duwe anak biasa anak sik siji, oleh anak loro lah enak mumet nih. Biasa anak sik cilik-cilik yang ngono, so oleh anak wis gede-gede lah wis enak, nemu enak tambah mumet. Biasa durung mantu, durung omah-omah anake. Oleh wis mantu kabeh lah wis enak uripe. Tiba mantu kabeh. Biasa jek mumet durung duwe putu. Oleh duwe putu lah uripe lek seneng. Tiba duwe putu, dititipi putu. Tambah mumet. Gitu. Iki uripe terus kapan nemoke seneng kapan? Badan wis duwe putu lak wis arep toh niku. Mudeng arep nang ndi niku? Mula pripun? Gara-gara napa ora tau tenanan karo pangeran. Sing dhewe disampaikan niku lho. Lek karo urusan dunyo top tenanan pol-polan, tapi lek urusane agama, urusan akhirat samben sak samben sambene. Ngapunten niki. Ngertos samben nggih? Ya lek sak kobere ngene lho, samben nek sak kobere to. Salat sak kobere, maca Quran sak kobere, ngaji ya sak kobere, sak kobere. Tapi lek mbok gawean ya Allah, ora ono kata telat ora ono. Telat 5 menit arep mangkat disusone kabeh. Piye ora digugangi jam 7 ya harus berangkat. Lek nyambut gawe Jumatan telat ya biasa. Ngrungokke khotbah sunnah ngono jamane. Nauzubillahi min. Lek mula pripun cara nigen iso tenanan karo pangeran di samping yakin kados dek wau niku nggih niku derek sing dijelaske para ulama. Niku lek gen iso tenanan aja ngarang dhewe agama ngarang dhewe. Maksudnya maham-mahami dhewe, cak-cake dhewe ya dadi bahaya niku. Mula napa ulama sampun ngajari teng awake dhewe napa pinten-pinten cara sing dirangkum oleh ulama salat niku wonten syarat-syarate, salat niku wonten ruku. Niki dalam rangka napa? Gen salat iki tenanan, ora gor salat-salatan. Nomor setunggal syarat-syaratipun sholat nggih niku siji suci dari hadas kecil dan besar. Hadas kecil itu adalah perkara yang mewajibkan wudu. Wong lek ngentut arep sholat kudu wudu. Lah niku jenenge hadas cilik. Hadas besar adalah perkara yang mewajibkan mandi. Lek wis kumpul karo bojo bar niku wajib mandi. Dan niku berarti hadas besar. Wong lek wis haid niku lek wis rampung haide wajib mandi. Niku berarti hadas besar. Kudu suci saka niku sik. Nomor kali suci dari najis pada pakaian yang menempel ketika salat, juga badan dan tempat salat harus suci, awake suci saka najis, saka hadas, pakaiannya suci dari najis. Tempat sholatnya pun suci dari najis lah. Yang dimaksud tempat sholat niku daerah sholat yang tersentuh badan dan pakaian. Dados sing dimaksud panggonan sholat niku sing tersentuh gelek ngatik berarti gon delamaan gitu. Lek pas sujud tangan ya plus dengkul plus batok niki niku tempat sholat. Kalian yang tersentuh dengan pakaian kita niku tempat sholat. Yang tidak tersentuh niku boten panggenan sholat. Gekur umpomo duwe sejadah gede ana telek tecake tengah-tengah. Pas jenengan sholat blas ora tersentuh. Pas sujud ngene yo gor nang isore tok ngono. Salate sah. Sebab nopo niku duduk panggonan sholat. Karena tidak menempel dengan badan kita, tidak menempel dengan pakaian kita. Saklajengipun menutup aurat dengan benda yang menutupi warna kulit sekalipun ketat. niki sae nggih, sekalian ketat niku ya sah ngono lho. Tapi apik ya aja ketat lek wong wedok. Menutup aurat laki-laki yaitu antara lutut dan pusar. Antara lutut dan pusar. Aurat perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Niki batas minimal. Engko muli tak salat nganggo sarung tok wae ora apa-apa. Sah batas minimal. Mangan nganggo sego tok ya wis wareg, nggih. Wonten sing purun dahar nganggo sego tok. Yo salat kok sak-sake. Nek karo pangeran pengin ditenane. Ya salat iki sing tenanan gen karo pangeran ditenane. Nomor 4 menghadap kiblat yaitu Ka'bah. Yang nomor 5 masuknya waktu dengan yakin atau ijtihad, mengetahui lek wis mlebu salat, ora ngawur salate. Nangin turu gandeng poso ngene wis rada luwe ngelamun. Wis luhur purung. Akhire ndilalah delok jam ya mati wis ora gagal. Allahu Akbar pingin gendang turune. Ngeten niku rasa, kudu yakin sik wis luhur tenanan apa durung. Oh, wis luhur iki salat sah. Tapi lek jeng ngerawang-ngerawang wis luhur wis ben sing penting tak salat nang mantuk jangan tak iki dik bengis mas tekan subuh dinale omamane. Lah ngeten niku ora sah, kudu ngerti masuk waktu salat dengan ya yakin atau dengan ijtihad. Yang keenam mengetahui farke farduan salat. Tegese ya ngerti lek salat ki wajib ngono lho. Ora gor milu-milu. Nek salat gor milu-milu tok zuhur ya zuhur ora sah. 7 tidak meyakini salah satu rukun salat sebagai kesunahan. Dados kudu iso bedake sing sunah endi, sing rukun endi sehingga ora salah. Lah, dia harus meyakini sing rukun iki rukun. Tidak meyakini sunnah ataupun tidak meyakini lek rukun itu sunnah. Lek meyakini rukun salat kok diarani sunnah, ora sah. Tetapi kalau meyakini kabeh sing dilakoni salat iki fardu kabeh, rukun kabeh, lah ngene iki sah salate. Sebab mesti dilampahke. Nomor 8 menghindari perkara yang membatalkan salat. Nggih ketika pun dilampahke salate niku menghindari nopo sing dadekke salate batal. Wa salat ngentut. Ya niku ya batal. Sebab syarat sah salat kudu duwe wudu. Pas salat sarunge mutrok. Ya batal salat sebab salat kudu nutupi aurat. Ora mutrok tapi bedah. Ya padha wae. Nggih. Dados kudu usaha menghindari sesuatu yang membatalkan salat. Lah kanthi cara sing wau niku insyaallah dalam satu dimensi syariat awake dhewe niki pun tenanan ing dalam ngelampahke salat ngerti syarat rukune pun insyaallah bijing dalu kita terusaken kirang langkungipun kula ngapunten Allahumma fariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah itu tadi salat, kita tahu apa salat. Sekarang kita mendengarkan dendangan solawat atau apa namanya biar tidak tegang. Habis fikih biasanya tegang. Nakhinarke. ورد الأنس والأفراح في السحر أزهت ما بي فؤادي من لظى الكدر من لظى الكدر نشدتك الله نشدتك الله نشدتك الله هل جست لقيقا هل مررت بالأرض ذات الماء والشجر مررت بالأرض ذات الماء والشجر الماء والشجر أرض بها صحب الإفضال ممترة أرض بها صحب الإفضال ممترة مخضرة تربي بالأعشاب والزهر أعشاب والزهر بها المسرات والأفراح دائمة بها المسرات والأفراح دائمة يا فوز سكانيها بالخير والظفر بالخير والظفر حوت حبيبا به الأكوان عاطرة حوت حبيبا به الأكوان عاطرة يضوء رياه في سهل وفي عري سهل وفي عري برا سخيا تاكيا سيدا سندا برا سخيا تاكيا سيدا سندا يضيء في الكون لأهل الكون كالقمر الكون كالقمر زين الوجود وخير الخلق من شرفات زين الوجود وخير الخلق من شرفات به البريات من بد ومن حضر بد ومن حضر محمدا خير خلق الله كاتبة محمدا خير خلق الله كاتبة وسيد الجن والأملاك والبشر أملاك والبشر وأنت أكرم من في الكون والسبب وأنت أكرم من في الكون والسبب أكوان نيل المنى والفوز بالظفر والفوز بالظفر Alhamdulillah. Apabila kita kalau dihidangkan misalnya hidangan buka puasa, ada suatu hidangan yang spesial di depan kita, maka kalau kita enggak ambil, iman kan. Begitu juga alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Gus Karim. Delik di sini dia. Kalau kita enggak mendapatkan faedah dari beliau, iman juga jarang-jarang. Ayo, siap nih guys. Yuk saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah yang kami hormati, malam ini saya diminta Habib Umar untuk menyampaikan sedikit. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan saya bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Yang kami hormati Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, Habib Umar bin Syekh Asgaf, Mas Kiai Ansori, dan para habaib yang lain, para alim ulama, alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini kita masih diberi beberapa kenikmatan, hidayah dan inayahnya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa menghidupkan suasana Ramadan ini sampai malam, sampai sepertiga malam yang akhir ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya bingung ini, aku mau menyampaikan apa ini. Ya, bahwa pernah Rasulullah SAW ini membagi bulan Ramadan ini menjadi tiga bagian. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Malam ini kita sudah sampai di 10 hari di pertengahan bulan Ramadan. Sehingga kita mulai kemarin malam, sholat traweh kita sudah dimulai dengan kunut. Kalau traweh kita sudah dimulai dengan kunut, di witir kita sudah kunut, itu berarti sudah sampai di pertengahan bulan Ramadan. Nah, semakin lama, marilah kita itu justru semakin memperbanyak amal. Sebelum puasa Ramadan ini mengakhiri pada kita semuanya. Walaupun semakin mendekati hari raya ini, godaan semakin banyak. Traweh-traweh sudah mulai kurang, ya. Di masjid-masjid dulu di tanggal 1 sampai tanggal 5 itu menurut informasi saya terima nyewa kloso. Itu sekarang kok semakin, ya, semakin maju. Sebetulnya semakin maju itu bagus, tapi kalau sholat itu, ya, imamnya sehingga sampai tanya iki jamaah ora lah, ini kalau sudah semacam ini sudah parah ini. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sudah mendekati hari raya Idul Fitri itu justru apa istilahnya cancut yang sangat luar biasa, bahkan kepentingan keluarga ditinggal hanya untuk takarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat fadilahnya, keutamaannya bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu semakin habis, semakin mendekati Idul Fitri itu mungkin bisa saya ibaratkan orang ikut lomba maraton. Orang itu kalau lomba maraton itu semakin dekat garis finish, itu godaan semakin banyak. Dikeploki, itu sebelum garis ngincap malah gerundung. Ya, ini godaan-godaan semacam ini kita introspeksi traweh kita bagaimana, darusan Quran kita bagaimana, ibadah-ibadah lainnya bagaimana. Nah, ini marilah kita memperkuat, ya, fisik kita agar supaya bulan Ramadan ini betul-betul kita manfaatkan sebaik-baiknya. godaan semakin banyak. Tadi saya, contohnya kemarin, bukan tadi, saya itu dapat godaan yang berat kemarin siang itu. Saya diminta istri saya, mas iki pupung anak-anak yang lumpuk bar mondok wis do mulih. Anak saya kan pondok di Pandanaran itu sudah selesai kemarin pulang. Mas iki pupung anu mbok tukokke apa itu ayam goreng yang pakai tepung itu apa? Kentucky itu di McDonald's ya. McDonald's apa apa itu. Ya saya berikan di sana. Ya, ayam goreng gitu. Lah sing dodol ya pakaiane wis wayu-wayu, ya. Ya ngono nyawang ngono ki ya ganjarane poso dadi sudo. Saya begitu masuk ditawani karo pelayan sing putri-putri. Paha atau dada? Ini saya konslet, saya tak konslet gitu. Terus poso-poso awan-awan. Ini pernyataannya dia enggak salah, betul. Ning pikiran saya yang kotor ini. Paha atau dada? Lah aku milih apa? Ini maksudnya dia itu kan paha pitik atau dada. Ning berhubung pikiran saya itu dalam keadaan lapar. Ini udah masuk. Nah ini kalau kita keluar rumah dalam keadaan puasa itu semakin banyak godaan semakin banyak. Lah maka marilah kita kalau nggak ada kepentingan yang begitu penting itu malah justru di rumah. Ya, di rumah nggak usah banyak keluar, ya. Malah naumus so'im ibadah, malah tidurnya orang puasa itu. Maka saya sering, ya, Ramadan ini saya ditanya, Gus, matahari meletak jam piro? Ya jam rolas. Itu meletak saya itu karena bakdo subuh itu saya tidur ngelilir zuhur. Jadi meletak srengenge itu yang Ramadan ini jam rolas awan itu bagi saya karena tidur itu ibadah daripada melek tapi maksiat. Itu lebih baik tidur aja, apalagi tidur sampai zuhur, tidur lagi sampai ngasar. Ngasar terus sholat, terus tidur lagi, ngelilir buka. Ini insya Allah. Jadi, marilah saya mengingatkan pada pribadi saya, sudah sampai berapa juz Quran yang kita baca selama bulan Ramadan, ya. Terus apa yang kita lakukan. Alhamdulillah malam-malam ini, apa namanya, di daerah Semanggi ini kan menjadi sering saya contohkan di mana-mana, ya. Daerah Semanggi ini kan pengajian larut malam ini kan ya, cuma di Semanggi, di Solo nggak ada lainnya itu. Kecamatan yang ada cuma kecamatan Pasar Kliwon. Golek nyang lawian itu jam 10 bengi kok isih pengajian itu di Bandemi Lemper. Kondang bubar. Tapi kalau di Semanggi itu sana ada luar biasa. Ini kita pertahankan pengajian kita, sholawatan kita, darusan Quran kita, traweh kita, sehingga kita itu betul-betul termasuk apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dengan habisnya puasa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan semacam ini. Hindari sifat-sifat yang jelek, ya. Kita mempertahankan sifat-sifat yang baik, ya. Sifat-sifat dengki, hasud, iri, ya. Saya pernah ditanya, ciri-cirinya hasud apa toh, Gus? Saya jawab SMS. SMS itu apa? Senang kalau orang lain susah. Senang melihat orang susah atau susah melihat orang senang. Ini kita hindari. Jadi jangan sampai kita ini mempunyai sifat-sifat yang tidak baik. Insya Allah kalau kita mempertahankan amalan-amalan ya, seperti ini, insya Allah puasa kita akan terjaga baik siangnya, paginya, malamnya, sehingga satu hari penuh kita itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini bib yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Saya tidak ngantuk. Alhamdulillah. Jadi gitu apa nih? Jangan kita loyo sudah di akhir-akhir ini. Malah justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir Ramadan itu sampai keluarganya, maksudnya enggak ditinggalkan, bukan ditinggalkan ini, maksudnya semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita awal Ramadan, semangat Ramadan, pertama baca sehari 5 juz, 2 hari masih kuat, 3 hari 5 juz, 4 hari belas tidak baca sudah. Podo yang ngomong juga gitu, 10 hari yang pertama sudah hatam, habis itu belas baca kita harus tok. Alhamdulillah, makanya kita juga apa namanya dilihatkan nampak di akhir-akhir ini, masya Allah semua rahmat turun di Lailatul Qadar ditaruh sama Allah di akhir-akhir itu hikmahnya. Dan mungkin kalau ada yang mau bertanya masalah sholat atau yang lainnya, ada yang bertanya? Muhammad. Iki janjane mangke lek pun mlebet teng syarat-syaratipun salat dibahas, tapi nggih gandeng niki pun medal pertanyaan tadi, kalau seorang perempuan memakai rukuh sambungan banjur ketika takbiratul ihram atau sanese itu auratnya kelihatan dari bawah, bagaimana ngeten nggih? Sakderenge penjelasane ngeten, untuk laki-laki menutup aurat itu wajib ditutup dari atas dan dari samping. Untuk laki-laki yang wajib ditutup auratnya dari atas dan dari samping. Dari bawah boten wajib. Dados ngapunten umamane pas sujud niku ngapunten lek ngagem sarung terkadang nggih alpupu ketok nggih. Ora batal sebab niku ketok saka ngandhap. Kalau laki-laki, tapi kok umpamane ngagem sarung sak ngisor udel, ngagem kelambi wageng, gitu. Dilalah kancing dhuwure copot, ketika ruku ketinggal boten niku. Ketika ruku lek kelambine wageng kan ketinggal saka dada, tembus dul udele ya ketok. Niku salate ora sah, sebab kelihatan dari atas. Gedhe pahami nggih? Kalau perempuan itu wajib menutup aurat dari segala galanya. Dako dhuwur wajib ditutup, ko samping wajib ditutup, saka ngandhap ya luwe-luwe. Jadi kalau perempuan wajib ditutup dari segala sisi. Mula nggih ngapunten, saya kudu dirancang niku ojo dirancang modele piye rukuh niku. Saya kudu dirancang piye gendak buka aurate. Ngeten niku. Lho lek zaman riyen rukuh niku ora sambungan di tangan wonten sunjukane ngeten niku nggih. Bareng itu mbae dhewe niku teng mriki ni ngagem tempelan sik. Jeronan ngeten niku gendak kebuka ngeten. Terus rukuhe dawa engko iso dipidhai ngeten. Jadi ketika sujud ya tetap nang jero cekan ora ketok apa-apane. Nah, ngeten niku. Intine lek kados dik wau niku batal salate. Lek ngasih kebuka aurate. Yen sengaja. Yen sengaja. Allah ngso. Pertanyaan lagi mungkin? Gak ada. Habib Muhammad. Saya sholat di sholat tengah-tengah wae. Pertama itu di depan saya. Saya tahu sarungnya itu bolong. Terus kukunya ketok. Saya kewajiban mengingatkan atau Habib Muhammad, apakah kita diam? Enggak. Hah? Boten nggih. Gantosan nggih. Terus. Niki Gus Karim maringi ilmu teng kita sedaya kanthi rupa pertanyaan. Biasane tiang-tiang soleh zaman riyen ngeten niku. Ngekek ilmu tapi gendak krasa lek diceng ditekoke dikeki. Dadi ditetok tekok. Dadi janjane niku boten tanglet. Jenengan kula niki arep dikeki ilmu ngono. Yen awake dhewe salat di sop kedua umamanya, lantas di depan kita itu ada orang yang contoh wau sarungi bolong. Nah, ngeten nggih. Apakah kita membatalkan sholat ngilingi wong kuwi apa neruske salate ngeten Gus? Bagaimana cara itu? Lah nggih, intinya awak dhewe terus piye atau lapo ngono wae gambane tenan nggih. Apa pas sholat ketok wong ngarepe niku ya bolong sarunge ketok pantate ngono. Lah terus awak dhewe sholate piye? Batal ke sholat dhewe nggo ngelinge wong kuwi apa ora? Nah niki kula janjane nggih ora mudeng jawabane niku. Mula tak jawab gen kula gen ngerti lek kula salah. Muga tulung mengke lek sedawam kula niki salah dan diumumke malih jawabane jenengan ku salah tat. Ngono nggih. Tak jawab lek jawaban kula niki mamene salah mengke lek ana Bib Umar wonten Bib Muhammad. Nggih nerasaken sholate yen pun rampung makin ngilingke tiyang niku. Nah niku jawaban kula, tapi jawaban kula niki gen kula mudeng umpama kula salah. Paham nggih, setuju nggih? Nah mula niku mungkin kita pasrahke kali iki. Bib Muhammad, Bib Umar niku kula salah gendang mudeng nek kula salah, kula pemikiran kula ngeten niku. Nggih, Allah alam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita setelah ini tutup dengan qasidah yang biasa setiap malam kita baca sama apa? Kemudian mungkin insyaallah bukan ditutup doa oleh Habib Muhammad insyaallah. Oh, pertanyaan satu lagi terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasibi wong cilik nggih ngeten iki ya. Dados nggih siap dilempar-lempar. Jenengan pun mandeng kula sing pripun nggih. Niki nasibi nggih ngeten iki. Lah mamane salah kalek diantemi kanan kiri kula nggih pun siap. Ngono lho. Lah sing siap diantemi kula dados sing kepaksa ngeten iki. Ada orang salat maghrib dilalah dadi imam. Entuk rong rakaat salam. Ora ana sing ngilingke tekan mulih nang omah. Baru diliki putune. Wong lek terlalu wibawa ya jadi ya rapat api ini kita jadi. Arep dilingkit tak ya. Janjane ngeten lek ngeling kene iku ora nyalahke iki nyalahke lakone. Janjane ora apa-apa. Terlalu wibawane. Akhire kegowo mulih ya tetep ngono. Terus pripun? Dados ketika ada rukun salat yang ditinggal semisal satu rakaat ditinggal kayak tadi, kalau memang ia ingatnya itu sudah lama sehingga rangkaian sholat yang pertama dengan waktu ia mengingatnya sudah terputus, maka wajib mengulang sholat kembali. Tetapi andaikan tidak lama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullahaladzim, terus kuburin subhanallah subhanallah, langitin niku langsung berdiri. Ngeten niku bisa nyambung sholate hanya cukup nambah sak rokaat. Tapi wis bajut tekan omah, alhamdulillah omah ya sekilo ngono ya lumayan. Dados wajib mengulang dan wajib pula karena dalam masjid yang mengikutinya banyak harus diumumkan bahwa sholat tadi kita itu tidak sah bareng-bareng. Sholat tidak jemaah tidak sah bareng-bareng. Ayo diulang. Nah, ngeten. Kudu diumumke meleh. Mergi napa engko kono ora rumangsa. Lho wis bacut suwi banget ya Pak sakniki. Walaupun wis suwi banget diling-iling diumumke, Pak ngapunten riyen kula nate salat ngeten-ngeten niku lha sing rumangsa jemaah kali kula pas niku tulung salat qadha meleh magribe. Nah, ngeten niku. Nggih konsekuensi ngeten niku. Wallah alam sob. Satu lagi. Antum lagi itu. Insyaallah. Orang yang punya tanggungan sholat sehingga dia meninggal dunia belum mengqadha, belum nyauri sholate, terus pripun? Ada dua pendapat ulama karena memandang bahwa ibadah sholat itu ibadah mahdhah, maka ada yang mengatakan tidak bisa diganti dengan sholat, maka hanya diganti dengan fidyah. Tetapi ada yang berpendapat bisa diganti dengan sholat pula oleh ahli warisnya atau orang yang diizini oleh ahli waris. Dan ini dilakukan oleh Imam Subki, keterangan di kitab Al-Hashiyah Al-Bayjuri ala syarhi Fathul Qaribil Mujib. Intine ngeten mawon, lek wonten tiyang sing gadah tanggungan sholat kok yo bajut meninggal dereng nyawuri, luru-lurune lampahke, fidyai yo dibayarke, satu sholat itu sekitar satu mod, sekitar 6 on atau 7 on, satu sholate dikalkulasi, pirang sasi tidak tinggalkan sholat. Nah, sedinone ping 5, berarti 6 on kali 5 kali berapa hari, ugi derek pendapat yang setunggali melih yo digandeni sholati kodoan atas nama tiang seng fauniku dan seng ngelampahakan ahli waris atau yang diizini oleh ahli warisi. Ngeten niku kurang langkungipun. Jadi tetap wajib digandeni gor coroni gantine niku ulama beda pendapat. Nek diutang tetap kudu disaur, Pak. Wallahu ahaqqu ay yuqdha. Allah taala lebih pantas untuk disauri. Gor cu carane nyauri ana sing ngarani cukup hanya dengan memberi beras satu salat itu sama dengan satu mot. Ada yang mengatakan yu tetep kudu digandeni salate. Nah lek mung ngene kuwi lho lakoni loro-lorone wae malah ora mang-mang meneh niku. Nggih aman. Allahu a'lam bissawab. Niat ingsun salat karena Allah taala ngijoli wong iki. Niate pripun? Niat ingsun salat zuhur kanggo ngodoki salate bapak kula. Allahu akbar. Nah itu niku lek bapake nggih lek-leke lek kula. Lek mbahe mbah kula. Karena ini sudah jam 4 kurang 1 jam 40 menit. Asan kita akhirin dengan baca qasidah dulu, setelah itu akan ditutup doa oleh Bi Muhammad insyaallah. Kabur. Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Ya Rabbi Ya Khair Mu'ti قد كافاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري فلي هذا السر لي أدعو في أسري وحسري أنا عبد صغر فخري ضمن فقري وطيري يا إلهي وماليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري الله الله الله الله الله الله الله الله يا ربي يا خير المؤتي يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يهزم العصر وياتي بالذي أرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تعاقدت بعجزي وخضوعي وانكساري لم أزل بالباب وهجير فرعى من ربي وقوم توفي وبعد الفضل عاكي فهد ربي عكوفي ولحسن الظن نازين وهو خلي وحنيفي وانيسي وجليسي طول ليلي ونهاري الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا خير موتي حاجة في النفس أغراض فاقضيها يا خير قاضي وارح سري وقلبي من لظاها وشواضي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط علي وشعاري وديثاري الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا ربي يا خير معتي Fatiha, Allah yafta'a alayna wa alaykum futuhal arifin wa faqihna wa iyakum fitin wa alimna ikum wa ta'wil wa ahdina wa ikum ala sawa'i sabil Rabbana hablana min azwajina wa dhuriyatina qurratan wa ja'alna lamutaqina imama Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu alaihi wa sallam Suratul Fatiha. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. جزاكم الله خير يا مودي مكان دي سيني سيلاك يا ربنا يا ربنا اعترفنا بأننا ظرفنا وأننا أشرفنا على لذا فاتب علينا توبة تصير كل حرب واستر لنا الأورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول بالصلاة وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه داد تصل صحبه والحمد لله في البدء والتناهي تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.